kenang goku sasap tenggelar ndu ibas kusuku tapi engkau makalala kenarek ibas nipingku aki tapi engkau makalala kena rekibas nipingku lagi. Entah kinlah memesan aku ingat dulu, entah lanai kin botuh tedah hati terdaram-daram tendingku gedang-gedang wari tapi engkau makalala resura aku tupung tedeh natah gambar ndu. Goku sejap kenana adila akan je. Adina bancin diberi sampati aku sekali narilah dia kurang lupakan kena tapi tandingku laer pengwe ku gelangi gia ku kurang lupakan kena tapi tandingku laer pengwe nande biri. Tapi tandingku lah erpengwe nandek.